sa pasi pamengket yang di pasini saat direk laki rabi napi katung tumpati pasti sami-sami ngedakan rasa sami-sami ngedakan cinta moa berat mangku duriat duriat urang duaan itu omak karang hawu tempat keur ngamparkeun rasa rasa nu ngancik naraga kembang katresna keagungan nu kawasa menjadi kembang na cinta pas ini saat direk laki rabi nepi katung tumpati pasti sami-sami ngedakeun rasa sami-sami ngedakeun cinta moa berat ngampar ke rasa rasa nu nancik naraga kenyorang enak na cinta itu ombak karang hawu lautan kembang katresna keagungan nu kawasa ngamparkeun rasa rasa nu ngancik naraga keur nyorang enakna cinta itu omak karang hawu lautan kembang katresna keagungan nu kawasa jadi kembang najis.